الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بركات المؤلف حفظه الله تعالى: الأذان في آذان المولود. Permasalahan yang keempat tentang azan pada telinga anak yang baru dilahirkan. Yusannul adhanu fi udhunil mauludi hina wiladatih. Kata beliau hafizahullah, disunnahkan mengumandangkan azan pada telinga seorang anak ketika awal dilahirkan. Wa qila yu'adhdhan fi udhunihi al-yumna. Ada yang mengatakan diazankan pada telinganya yang sebelah kanan. Wa tuqamu as-salatu fi udhunihi al-yusra. Dan ditegakkan iqamatus shalah atau dikumandangkan iqamatus shalah pada telinganya yang kiri daripada telinga kanan. Dikumandangkan azan dan pada telinga kiri diucapkan lafaz-lafaz iqamatus shalah. Li hadits Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadits Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan pada telinga Al-Hasan bin Ali ketika Fatimah radhiyallahu anha melahirkannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengumandangkan azan untuk salat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, permasalahan mengumandangkan azan pada telinga seorang anak ini kembali kepada riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila hadis-hadis yang diriwayatkan tentang disyariatkan yang mengumandangkan azan atau al-iqamah sahih, maka kita mengamalkannya. Namun jika tidak sahih, maka yang wajib bagi kita adalah beramal dengan yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab permasalahan mengumandangkan azan dan iqamah pada telinga anak ini kaitannya dengan masalah ibadah, dan ibadah hukum asalnya tauqifiyah, tidak beramal kecuali dibangun di atas dalil. Apabila tidak terdapat dalil, maka asal hukumnya tidak mengamalkan amalan tersebut. Sehingga perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum azan, demikian pula iqamah, yang bisa menentukan adalah keabsahan riwayat. Jika riwayat tersebut sahih, maka diamalkan. Namun apabila tidak, maka tidak diamalkan. Dan ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang adanya syariat al-adhan atau iqamah ketika anak baru dilahirkan. Di antaranya hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man wulida lahu mauludun fa adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra rufi'at anhu ummu sibyan. Barang siapa yang dikaruniai seorang anak lalu kemudian dia mengumandangkan azan pada telinganya yang kanan dan mengumandangkan iqamah pada telinganya yang kiri, maka dia akan dijauhkan dari ummu sibyan. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Ibn Sunni. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman, Ibn Sunni meriwayatkan dalam Amal Al-Yawm Wal-Laylah. Maka dia akan dijauhi oleh ummu sibyan. Ada yang mengatakan yang dimaksud ummu sibyan adalah jin yang biasa mengikuti anak kecil. Ada pula yang mengatakan bahwa ummu sibyan adalah penyakit yang biasa dirasakan oleh anak. Walhasil hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahkan sangat dhaif. Bahkan Al-Albani rahimahullah ta'ala menghukumi hadis ini palsu, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Riwayat yang terbaik dari sekian banyak riwayat yang menerangkan tentang disyariatkannya al-adhan dan al-iqamah atau al-adhan, sebab hadis-hadis yang menerangkan tentang disyariatkannya al-adhan dan al-iqamah, al-adhan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri, adalah hadis-hadis yang sangat lemah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan yang lainnya. Hadis yang sangat lemah, tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Yang paling baik yang diriwayatkan dalam hal ini adalah hadis Abu Rafi' yang disebutkan oleh muallif hafizahullah. Beliau mengatakan bahwa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengumandangkan azan pada telinga Al-Hasan bin Ali ketika baru saja Fatimah melahirkannya. Naam. Dan disebutkan dalam hadis ini tentang azan, tidak disebutkan tentang iqamah. Hanya disebutkan tentang al-azan. Dan hadis ini pernah dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Ada sebagian menukil dari Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa beliau menghasankan hadis ini. Memang pernah beliau menghasankan, akan tetapi kemudian beliau menarik kembali, beliau rujuk meninggalkan pendapat untuk menghasankan hadis tersebut. Terlebih setelah dicetaknya kitab Al-Baihaqi Syu'abul Iman dan beliau melihat jalur-jalur riwayat yang terdapat dalam kitab tersebut tentang hadis ini, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai tidak memiliki penguat dari jalur-jalur yang lain. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi adalah hadis-hadis yang sangat lemah. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan ini diterangkan oleh Al-Albani rahimahullah pada dua tempat dalam kitabnya silsilah Al-Hadith Al-Dha'ifah. Yang pertama pada jilid yang pertama beliau terangkan, kemudian beliau menerangkan kembali pada jilid yang ke-13. Pada jilid yang ke-13 pada nomor hadis 6121 Al-Albani menerangkan tentang lemahnya riwayat tersebut. Dan beliau mengatakan rahimahullah ونحن على ما هدانا الله عز وجل إليه من عالم جواز العمل بالحديث الضعيف رجعنا إلى القول ما دام أن حديث أبي رافع أصله ضعيف السند والشاهد له أشد ضعفا منه إذن بقي الضعف على ضعفه فرجعنا عن القول السابق بسنية أو شرعية الأذان في أذن المولود. Kata beliau rahmahullah, maka kami berjalan atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kami dengannya tentang tidak diperbolehkan beramal dengan hadis yang dhaif, sehingga kami rujuk, kami mengoreksi kembali setelah kami mengetahui bahwa hadis Abu Rafi' asalnya hadis yang dhaif, sanadnya lemah, dan penguat-penguatnya adalah penguat yang sangat-sangat lemah. Persyaratan untuk menguatkan satu riwayat yang lemah dengan riwayat yang lemah yang lainnya, kalau riwayat tersebut tidak terlalu lemah, tidak terlalu dhaif, mungkin hanya disebabkan karena ada yang terputus pada sanadnya, atau hadis mursal, atau disebabkan karena pada perawinya terdapat kelemahan karena buruknya hafalan, sayyi'ul hifz, sehingga bisa dikuatkan dari jalur yang lain. Namun kenyataannya hadis Abu Rafi' meskipun lemah sanadnya, tidak memiliki penguat, sementara pendukung-pendukung dari jalur-jalur yang datang dari arah selain dari hadis Abu Rafi' seperti hadis Abbas, hadis Hasan bin Ali, ini adalah riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan ada yang palsu, sehingga kata beliau tidak bisa menguatkan. Sehingga yang lemah tetap saja lemah, kata beliau. Riwayat yang lemah tetap saja lemah. Oleh karena itu kami mengoreksi kembali, kami rujuk, kami mencabut pendapat sebelumnya tentang disunnahkannya atau disyariatkannya mengumandangkan azan pada telinga seorang anak yang baru dilahirkan, disebabkan karena lemahnya riwayat, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jika demikian keadaannya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kembali kepada keumuman kaidah bahwa perkara ibadah hukumnya tauqifiyah, dan masalah mengumandangkan azan, demikian pula iqamatus shalah, ini masalah ibadah, masalah tauqifiyah, sehingga tidak dilakukan dan tidak diamalkan kecuali berdasarkan dalil. Dan telah kita terangkan bahwa hadis yang menerangkan tentang disyariatkannya azan pada telinga seorang anak adalah hadis yang dhaif, dan mengumandangkan iqamah lebih dhaif lagi, sehingga tidak bisa diamalkan. Maka dengan demikian, masyaallah rahimakumullah, selesai pembahasan tentang al-aqiqah, sehingga berikutnya kita melanjutkan ke kitab yang berikutnya, yaitu Kitabul Jihad, yang menerangkan tentang hukum-hukum dan permasalahan al-jihadu fi sabilillah. Naam. Dan sampai di sini insyaallah akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.